adalah at-taqawul 'ala Allah bila ilmin. Berbicara, membahas tentang masalah agama tanpa ilmu, memberikan fatwa, jawaban dari suatu soal tanpa dia memiliki ilmunya. Bimujarrad ar-ra'y, hanya sebatas pendapat dan pemikirannya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil padanya, tidak menyuruh kalian, tidak memerintahkan kalian untuk berbuat syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang agama, menjawab satu soal atas satu permasalahan yang harusnya wajib dengan ilmu, namun ma la ta'lamun, kalian tidak memiliki ilmu sama sekali. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan at-taqawul 'ala Allah bil ilmin, berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu, ba'da syirik billahi azza wajal, dosanya setelah syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita membahas, membicarakan masalah-masalah agama. Permasalahan-permasalahan itu wajib hukumnya dikembalikan kepada dai, dikembalikan kepada ahlul ilm, dikembalikan kepada al-ulama, ar-rabbaniyun, ar-rasikhuna fil ilm, membahas permasalahan-permasalahan yang harusnya dikembalikan kepada mereka semua, kepada dai, tanpa ada ilmu, hanya menurut pendapat, hanya menurut sepertinya, hanya menurut saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan sama sekali kalian mengikuti perkara-perkara yang kalian sama sekali tidak memiliki ilmunya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadiban 'alayya laisa kadzibin 'ala ahad. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku, berkata tentang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tidak. Dia dusta. Baik itu dengan membawakan hadis-hadis yang palsu ataupun berbicara tentang masalah syariat, hukumnya ini sepertinya halal, hukumnya sepertinya masalah ini haram, ini termasuk kedzib. Ketika seorang berbicara tanpa ilmu, setelah itu kata Rasulullah SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan hal yatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, berdusta atas nama agama, hukumnya seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ini tidak apa-apa tanpa dia memiliki ilmu. Walaysa ahlan lilifta, dan dia bukan seorang yang pantas untuk berfatwa. Tidak boleh dia untuk berfatwa, karena dia adalah orang yang jahil, atau talib ilmu tadi. Maka kata Rasulullah SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, berdusta atas nama syariat, berfatwa tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan dia menyediakan tempatnya di neraka. Maka dia ancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang sembrono, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membahas masalah-masalah terutama yang kontemporer. Yang wajib harus bertanya kepada ahli ilmu, dia mengeluarkan pendapatnya sendiri. Diancam di dalam syariat ini termasuk akbar kabair ba'da syirki billahi azza wa jalla. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan dia menyediakan tempatnya di neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram. Dan janganlah kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian yang dusta itu, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hadha halal wa hadha haram. Ini halal, ini haram hukumnya. Menurut anda seperti ini, wallah ta'ala alam, ini boleh. Berbicara terutama di dalam masalah-masalah nazilah, masalah-masalah yang wajib untuk merujuk kepada ahli ilmu dalam setiap perkara, muamalahkah atau di masalah jihad fi sabilillah, ataukah permasalahan-permasalahan yang lain di dalam masalah syariah, wajib untuk dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu, dia seakan-akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkata demikian, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan. Dan ini termasuk yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berucap seperti itu, berkata seperti itu, atau berfirman seperti itu. Namun dia memposisikan dirinya seakan-akan menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Seakan-akan dia tahu segala macam permasalahan. Hal min alamati ahli khasyah. Bahkan termasuk tanda-tanda orang-orang yang memiliki rasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa malu untuk mengatakan ketika ditanya dan tidak memiliki ilmu, Allah taala a'lam, mana anda tahu. Dan dia tidak berani untuk menjawab ketika sama sekali dia tidak pernah belajar, sama sekali dia tidak pernah mendengar fatwa min alim. Dia mengeluarkan pendapatnya sendiri. Menurut anda seperti ini, menurut anda seperti itu. Fasahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ketika ditanya suatu permasalahan, wa ha'ula'i man afqahun nas bal hum afqahun nas fi hadhihi ummah, mereka adalah orang yang paling faqih tentang masalah agama, bahkan ijma' mereka adalah dalil, ijma' mereka adalah hujjah. Ketika mereka sepakat dalam suatu perkara, maka itu adalah syariat min Allah azza wajalla. Ketika mereka ditanya dan mereka tidak punya ilmunya, dia tidak tahu hadis Rasulullah SAW tentang masalah itu, dia tidak tahu ayat yang menguatkan hal tersebut, dia mengalihkannya kepada sahabat yang lain. Ketika sahabat yang lain pun sama tidak mengetahuinya, dialihkan ke yang lain. Terus seperti itu sampai kembali kepada sahabat yang pertama. Menunjukkan mereka ketika tidak memiliki ilmunya, mereka tidak mau berbicara. Mengalihkan kepada yang dialim, ke dialim dan dialim. Begitu juga Imam Malik rahmatullah ta'ala alaih, ketika ditanya, ada orang yang datang kepada beliau, utusan dalam suatu negara, untuk meminta fatwanya. Maka ditanya Imam Malik tentang 40 masalah. Imam Malik hanya bisa menjawab 4 dari soal tersebut. 36 yang lainnya, semuanya Imam Malik mengatakan, Allahu a'lam la adri, saya tidak tahu. Maka orang yang menjadi utusan dari suatu tempat tersebut, suatu negara tersebut, mengatakan, wahai Imam Malik, saya jauh-jauh berjalan. At'abtu rahilati. Kendaraan saya saja sudah capek. Jauh-jauh datang minta fatwa kepada Imam Malik. Al-Imam Malik jawabannya ini sudah ladri. Maka Imam Malik menjawab orang tersebut seraya marah. Pulang kamu. Dan katakan bahasanya ketika Malik ditanya tentang hal tersebut, jawabannya la adri. Al-Imam Malik qala la adri. Silahkan. Dan ini merupakan aib bagi seorang yang ditanya ketika tidak tahu menjawab Allahu a'lam. La adri, saya tidak tahu. Tanya kepada yang lebih alim. Ini bukan suatu aib bagi seseorang. Justru ini manqabah azimah menunjukkan dia memiliki takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu kadar dirinya, dia tawadhu. Dia tidak sombong. Dia tidak congkak, dia tidak merasa dirinya adalah alim. Dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Azza wa Jalla dari ancaman-ancaman orang yang berdusta, orang yang tidak mengerti, orang yang berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Kalau seandainya soal-soal tersebut ditanyakan kepada kita-kita seperti ini, maka tentunya kita akan nubadir bil jawab, akan cepat-cepat dalam menjawabnya. Menurut ana seperti ini, menurut ana seperti itu, ahsannya seperti ini, ahsannya seperti itu. Ini menunjukkan qillatu khasyatina lillahi azza wa jalla. Menunjukkan sedikitnya rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan kita belajar yanqul min majlis ila majlis, berpindah dari satu majlis ke majlis yang lainnya, hiduni tadarruj, hanya sebatas mencicipi ilmu. Namun ketika ditanya permasalahan-permasalahan yang berat, permasalahan-permasalahan kontemporer, dia lancang untuk berbicara, dia lancang untuk menjawab. Menurut ana seperti ini, kalau mungkin seperti itu. Wallahi hadza min akbaril kaba'ir. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Dia akan ditanya yang menurut dirinya sendiri, apa dosanya? Apa salahnya berusaha menjawab? Lah, dosa. Dosa besar. Kepada Allah Azza wa Jalla. Wallah ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa faraq ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Maka yang wajib bagi kita semua, nahnu, yang menisbahkan diri kita kepada manhajus salafi, wajib bagi kita untuk mengetahui di antara perkara yang paling mulia ini adalah perkara tawadhu wa ma'rifah qadri nafsihi, mengetahui kadar dirinya, masing-masing mengetahui porsi kemampuannya. Tidak setiap perkara dia boleh komentar, tidak setiap perkara dia boleh terjun, namun dia membantu sesuai dengan kadarnya. Dia mengerti, dia tawadhu. Tidak setiap barakallahu fikum ada pertanyaan dia menjawab, terutama di dalam masalah agama dan nazilah, yang wajib untuk meminta fatwa, yang wajib untuk bertanya. Hukumnya wajib untuk menanyakan ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm, pada ulama, kalau kalian tidak memiliki ilmunya. Maka bukan ranah kita, maka bukan tempat kita. Anna tasaddar, kita menampilkan diri kita seakan-akan kita sudah berilmu, seakan-akan kita sudah memiliki ta'sil ilmi sahih, pondasi ilmu yang kokoh, rasikh. Wabil haqiqah, pada hakikatnya sama sekali kita tidak punya ahliyah lilita abadan. Dan ini akan dimengerti oleh orang yang selalu bertambah ilmunya, selalu bertambah, selalu belajar, selalu dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengerti ternyata kadar dirinya tidak seberapa. Dia mengerti ternyata apa yang dia ketahui jauh lebih sedikit daripada apa yang dia dulu jahil terhadapnya. Dia akan semakin tawaduk lillahi azza wa jal, tidak menampakkan dirinya, tidak menyombongkan dirinya, tidak merasa dirinya lebih daripada yang lain, sehingga ya tajarrak, lancang untuk maju dalam setiap medan. Ini menunjukkan adam khasyat lillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala.